minal jinni wal ins. Adapun makna persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah adalah mengikrar dengan lisan. Kita harus terima, kokohkan dengan lisan. Kita harus yakini, imani dengan hati bahwa sungguh Nabi Muhammad anaknya Abdullah dari suku Quraisy, tepatnya dari Hashimi, adalah Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus ke seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Sebab Rasulullah artinya utusan Allah. Kalau kita persaksikan, akui bahwa beliau Rasul Allah, maka itu artinya, itu yang empat tadi, keharusan dari persaksian itu, kalau kita yakini bahwa beliau adalah utusan Allah, iya, kepada umat manusia, kepada jin dan manusia, maka itu artinya kita harus mentaati semua yang beliau perintahkan, kita harus benarkan semua beliau khabarkan, dan kita harus tinggalkan, jauhi apapun yang beliau telah larang, dan jangan sekali-sekali beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan aturan apa yang beliau bawa, sebab demikianlah tugas Rasul itu. Rasul adalah utusan untuk membawa risalah, membawa ajaran, membawa prinsip, membawa agama, membawa aturan hidup. Dia di Islam. Kalau kita akui betul-betul yakin dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah pilih untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah akan beritakan, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita yakini dia adalah utusan Allah untuk perkara-perkara ini, maka taati semua perintah beliau. Tinggalkan semua larangan beliau. Dan jangan sekali-sekali beribadah kecuali hanya apa yang beliau SAW syariatkan. Benarkan semua pemberitaan beliau SAW. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara penting. Dan keharusan ini sekaligus alamat pembeda antara orang yang benar-benar mengaku yakin bahwa beliau adalah Rasul dengan orang yang sekedar mengucapkan. Sebab kalau betul-betul yakin, maka kita pun yakin bahwa perintah beliau datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan beliau adalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberitaan beliau adalah pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita betul-betul yakin bahwa tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ridha disembah kecuali hanya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui Rasulnya. Sebagian orang banyak mengaku Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad Rasulnya saya. Tapi ternyata datang perintah Nabi. Datang perintah Nabi. Maka siapa yang lebih diutamakan? Perintahnya ustadznya. Perintahnya kiainya. Perintahnya gurunya. Perintah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pantas, jemaah. Datang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepelekan. Datang pemberitaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ragu. Masa begitu? Ketika datang aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat, tata cara ibadah, puasa dan yang semisalnya, ini kayaknya tidak cocok dengan kebiasaan kita. Ini menunjukkan bahwa dia beragama dengan agama kebiasaan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil akan perkara yang boleh sebutkan ini sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah SAW maka ambil, dan apapun yang beliau SAW telah larang maka tinggalkan. Coba lihat keumuman ayat ini. وَمَا apapun, kalimat umum. Dan yang bisa membatasinya kecuali hanya dengan wahyu. Apapun atakumur rasul, yang didatangkan oleh rasul itu Muhammad SAW, fakhudhu, maka ambil dia. Jadikan dia sebagai pedoman. Laksanakan. Wama, lihat untuk larangan, sama dengan kalimat ma pula. Apapun nahakum an, yang dia larang kalian terhadapnya, fantahu, maka berhenti kalian darinya. Jelas tidak ini, jemaah? Ini kan perkara yang sangat jelas. Tapi kesian sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian sebagian kaum muslimin. Datang perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, ditolak atau ditakwil. Kalau terlalu lancang, tolak. Tapi kalau kurang berani, maka ditolak maknanya. Bagaimana cara penolakan maknanya? Dipalingkan, diarahkan kepada yang lainnya. Ini maunya bukan begitu, tapi begini. Padahal jelas-jelas ayat maunya begitu. Misalnya hadis datang dalam bentuk perintah, bahkan mungkin Nabi ancam dalam perintah itu, tapi dia tidak bisa terima, tidak bisa jauh, dia tolak. Takut juga dia tolak hadis Nabi SAW. Ini benar hadis Nabi SAW, tapi bukan maunya seperti itu. Maunya adalah begini dan begini, yang intinya hadis itu tidak teramalkan. Ini banyak sekali nih seperti ini. Banyak sekali dan luar biasa banyaknya. Jadi ini dilakukan oleh dua orang. Dua hal yang dilakukan. Penolakan atau diselewengkan maknanya, dipalingkan maknanya. Apa sebab pemalingannya? Bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan perkataan ustaz, bertentangan dengan prinsip-prinsip kelompoknya, bertentangan dengan maunya masyarakat, bertentangan dengan apa kata gurunya, bertentangan dengan semua, dengan itu bisa menjadi Tuhan. Bisa menjadi Tuhan. Coba lihat hadis. Hadis ini dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikutkan pula oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sebagian ulama melemahkan sanadnya tetapi mengakui kandungannya. Ketika seorang sahabat Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca salah satu sifat ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, dan sahabat Adi sebelumnya dari kalangan ahli kitab. Ketika beliau mendengar Nabi sallallahu membaca ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sampai akhirat. Mereka ahli kitab itu mengambil, menjadikan ahbarahum ulama-ulama mereka, waruhbanahum ahli-ahli ibadah mereka, arbaba rob-rob Tuhan-Tuhan min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat jelas, kata rob Tuhan. Ketika beliau dengar ayat ini, beliau berkomentar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu tidak menyembahnya. Kami tidak beribadah kepadanya. Sahabat radhiyallahu anhu belum memahami secara lebih dalam ketika itu, akan keluasan makna penghambaan itu. Maka Nabi SAW jelaskan dengan pertanyaan, bukankah ketika para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, bukankah mereka para yang pengikutnya ikut menghalalkannya? Oleh itu iya. Dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, bukankah mereka juga ikut mengharamkannya? Oleh itu iya. Maka kata Nabi SAW, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Dari sini jamaah, ittiba pengikutan itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama adalah orang-orang yang mulia, tapi mereka bukan nabi dan rasul, bukan pembuat syariat. Para ulama adalah orang-orang yang sangat dalam ilmunya, tapi tak satu pun dari mereka yang mengumpulkan seluruh ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pasti ada salahnya, ada benarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'inat tawabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena itulah sepakat kaum muslimin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sepakat kaum muslimin, yang namanya muslim pasti akui ini, bahwa kalau jelas bagi dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas bagi dia untuk menyelisihinya karena perkataan siapapun juga. Ini kata Imam Syafi'i. Beliau tegaskan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama yang lainnya. Jika hadisnya telah sahih, maka itulah pendapatku, itulah madhabku. Ketika kesanalah saya akan pergi. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belajar dan mendidik harus mengarah kepada perkara ini dan didasari oleh perkara ini. Orang yang belajar harus berada di atas prinsip ini. Jauhkan diri dari taklid, ikut-ikutan. Kokohkan diri di atas ittiba, pengikutan hanya terhadap Quran dan Sunnah. Yang mengajar pun hendaknya seperti itu. Ajak-ajak dengan dalil, ajak-ajak kepada Quran dan Sunnah, dan jangan semata-mata kepada pendapat kita. Hendaknya para pengajar berhati-hati, jangan sampai mereka dijadikan sebagai Tuhan, sebagaimana disebutkan, sebagaimana yang telah terjadi pada kalangan ahli kitab ini. Dan Nabi telah memperingatkan umatnya لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبَرًا بِشِبَرًا وَدِرَاعًا بِدِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَقْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Sungguh betul-betul kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk. Nabi SAW ditanya, Al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara, orang sebelum kami, yang pasti akan ada yang mengikutinya, mengikuti sunnahnya mereka, ajaran mereka, bagaimana mereka beragama yang salah itu. Maka kata Nabi SAW, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ini diantara sunnah mereka. Mereka menjadikan para ulama'nya dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan, tandingan selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal membuat syariat, ketaatan. Apalagi kalau hanya sekadar diri kita masing-masing. Ya. Yeah. Sebab sebagian orang justru dirinya dia pertuhankan dalam perkara ini. Semua yang tidak bersesuaian dengan dia tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu melihat orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah hawanya, hawa nafsu yang ada pada dirinya. Itu dia yang jadi Tuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu kepada Allah, ketaatan itu kepada Rasulullah. Wa may yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pendapat kita permasalahkan ketika bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berpendapat, bagaimanapun hebatnya kecintaan kita kepada orang itu, maka kita permasalahkan pendapatnya ketika jelas bertentangan dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang justru dipermasalahkan karena bertentangan dengan pendapatnya si Adi. Bukankah ini banyak jemaah? Dia tahu hadisnya dalam Sahih Bukhari misalnya. Bahkan dia tahu itu adalah ayat Al-Quran. Tapi ini enggak cocok dengan pendapatnya Ustaz saya. Dipermasalahkan ayat sebab enggak sesuai dengan pendapat orang yang dibesarkan. Demikianlah kalau hamba-hamba manusia, kalau seandainya dia hamba Allah Subhanahu wa taala, pembesarannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dia hanya mengambil yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apapun yang didatangkan oleh Rasul itu, maka ambil, maka ambil. Ini umum jamaah. Kita harus ambil seluruhnya. Apakah yang datang dari Rasulullah itu adalah perkara-perkara akidah, atau dia perkara ibadah, atau dia perkara muamalah, atau dia perkara akhlak. Apakah hal itu berhubungan dengan masjid? Berhubungan dengan rumah tangga? Berhubungan dengan kantor? Pasar? Apakah perkara itu berhubungan dengan hari raya? Atau yang bukan hari raya? Berhubungan dengan pernikahan? Kematian? Semua dituntunkan oleh Nabi SAW dalam semua perkara itu. Yang disebutkan dan yang tidak disebutkan. Maka ambil, ambil seluruhnya. Kalau memang kita adalah umat Muhammad SAW wa ala alihi wa sallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ilmu yang sangat penting. Ilmu bahwa yang didatangkan oleh Nabi SAW, perkara yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan hanya perkara ibadah. Dalam arti yang dipahami orang ibadah mahdhah. Hanya di masjid. Tidak. Beliau membawa berbagai macam urusan. Dan semua urusan yang beliau bawa harus kita taati. Tahu jamaah, di antara sebab turunnya ayat, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabb engkau ya Muhammad, mereka tidak beriman sampai kamu dijadikan sebagai hakim, pemutus terhadap semua yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah mereka tahu hukum kamu, mereka tidak jumpai dalam diri mereka haraja, ketidaksenangan, penolakan atau yang semisal itu. Wa yusallimu taslima, tulus menerima ketentuan kamu. Ini baru benar keimanannya, ini baru sempurna keimanannya. Kalau tidak, maka tidak. Ayat ini turun sehubungan dengan fatwa tentang pengairan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang pengairan. Dua orang datang kepada Nabi sallam tentang ladangnya siapa, sawahnya siapa yang harus diairi dulu. Salah seorang dari keduanya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang sesuai dengan hukum Islam, sawahnya dulu dia yang harus diairi. Mungkin ketika itu dia yang pertama yang harus dilewati. Maka Nabi SAW perintahkan, kamu airi dulu sawahmu, baru kemudian serahkan kepada lainnya. Maka apa kata yang satunya? Angkana ibn ammik, apakah hukum ini karena dia anak pamanmu? Marah Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW pertegas hukumnya, alirkan sampai penuh dan biarkan mengalir sendiri. Ditambah hukumnya sebagai hukuman bagi dia. Padahal asalnya, asal hukum itu, asal hukumnya itu makna ya, makna dari lafaz beliau. Asal hukumnya tidak sampai sampai penuh. Kan pematang kan ya, mungkin ada pematang ya. Nah, ini ya mungkin alirkan sampai ya cukuplah airnya basah seperti itu. Ya bisa ditanami, bisa diolah atau semisal itu. Kemudian ya kamu buka, alirkan. Tapi hukum selanjutnya alirkan sampai pun. Biar mengalir sendiri. Turun ayat, fala wa rabbik. Maka demi Allah, demi Rabb engkau ya Muhammad, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak jumpai ketidaksenangan dari apa yang kamu telah putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka tulus menerima ketentuan kamu. Ini jemaah. Maka tidak seorang-orang yang menambah hari raya. Yang jelas-jelas yang namanya hari raya itu agama-agama. Bahkan syiar besar dalam agama. Tidakkah mereka merasa khawatir? Bukankah Nabi SAW telah menetapkan hari raya dalam Islam? Sampai-sampai Nabi rubah dua hari raya yang sebelumnya orang-orang Arab lakukan. Nabi rubah menjadi Idul Adha, Idul Fitr. Kalau mau hari raya pekanan, ada hari raya Jumat. Kenapa tidak merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh beliau SAW? Tapi kan. Dilakukan oleh orang yang paling paham akan agama ini setelah Rasulullah SAW. Lihat para sahabat Nabi SAW, pernahkah mereka melakukan menambah hari raya-hari raya itu? Ini bukan perkara khilafiyah. Ini perkara agama, perkara sunnah Rasulullah SAW. antara agama atau bukan agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, siapa saja kata Nabi, sebab Allah Subhanahu wa taala tahu betul. Allah wahyukan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kalimat mulia ini dengan kalimat man, umum, siapapun, apapun gelarnya. Ahdatha, melakukan perkara baru. Fi amrina, pada apa yang kami bawa. Ma laisa minhu, sementara perkara itu keluar dari apa yang darinya, dari perkara yang kami bawa itu. Fahuwa raddun, maka tertolak amalannya. Bukan hanya amalannya, tapi orangnya pun tertolak. Lihat dalam hadis yang panjang yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim, tentang sekelompok umat Muhammad SAW yang ketika itu Nabi tunggu di telaganya. Nabi mempunyai telaga di Padang Mahsyar dan Nabi tunggu umatnya di sana. Nabi katakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telagaku. Sebagian umat Muhammad SAW ada yang sudah sampai di sana, yang ternyata sesampainya di sana diusir oleh para malaikat. Rasulullah yang melihat dari kejauhan memanggil, ummati, ummati, umatku, umatku. Sebab Nabi tahu betul tanda-tanda umatnya. Nabi memanggil. Yang ketika itu Nabi SAW tidak tahu apa sebab, apa alasan malaikat mengusir. Apa kata mereka? Ya Muhammad, ma'arafta ma'ahdatu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu bahwa orang ini telah melakukan perkara ihdad, perkara baru setelahmu. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi jemaah. Ajaran-ajaran, aturan-aturan, prinsip-prinsip yang orang-orang buat-buat tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Tapi bersumber dari mana? Bersumber dari hawa nafsu, bersumber dari pendapat semata, atau bersumber dari hadis-hadis lemah yang tidak datangnya dari Nabi SAW, atau bersumber dari adat istiadat. Dan banyak lagi sumber-sumber pengambilan orang yang semuanya ingin dijadikan tandingan dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada beliau sallam mengharuskan taat dan hanya mendengar apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan yang benar. Inilah kecintaan yang benar. Kecintaan itu mengharuskan ketaatan. Sebagian kaum muslimin hanya mau mengambil keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam perkara akidah, kita hanya ambil yang datang dari Nabi dengan jalan mutawatir. Adapun dengan jalan selain mutawatir, walaupun hadisnya sahih, maka ditolak. Ini adalah kesesatan. Kesesatan orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya, mendahulukan akalnya dari kalangan kaum Mu'tazilah. Karena itu banyak hadis-hadis Nabi SAW diingkari. Padahal Allah Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang boleh ucapkan kecuali hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-sekali kita beribadah kecuali hanya dengan apa yang beliau syariatkan. Lihat bagaimana para ulama membagi ketaatan kepada Rasulullah. Banyak orang hanya memperhatikan kalimat terakhir itu. Jangan beribadah kecuali hanya yang disyariatkan oleh Allah. Artinya ibadah yang namanya sholat, yang namanya ini. Tapi kalau urusan penyanting, urusan naik rumah, urusan kematian, itu kan bukan ibadah. Itu terserah saja apa kita yang melakukan. Padahal la ilaha illallah, syariat Islam datang mengatur semua perkara itu. Apa tu'minuna di ba'dil kitab wa takfuruna di ba'd. Lihat di antara sifatnya orang kafir. Ini di antara kelompok orang kafir ini. Apakah kalian beriman terhadap sebagian dari kandungan kitab, kemudian kalian ingkari sebagiannya? Ada orang kafir ingkar sepenuhnya. Ada orang kafir imani sebagiannya, kemudian diingkari yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu kita pahami, banyak dari kaum muslimin kadang nampak pengingkaran karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena ketidaktahuan. Dari sinilah orang-orang yang berilmu harus memberitahu. Tapi menjadi permasalah sehingga perkara semakin keruh adalah orang-orang yang tahu ternyata diam pula. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau tidak hanya mengatakan alla yu'badu Allah illa bima syara'. Agar supaya Allah tidak disembah kecuali hanya dengan disyariatkan. Tetapi beliau awali dengan taati semua yang boleh perintahkan. Dalam semua perkara. Tinggalkan semua yang larang. Dalam semua perkara. Benarkan semua pemberitaannya. Ini kan agama seutuhnya. Mentaati beliau SAW, mentaati dalam agama. Mentaati terhadap apa yang beliau SAW bawa. Kalau memang bukan perkara yang diatur oleh Nabi SAW. Maka disitulah. Disitulah tidak apa-apa. Kita berijtihad. Tapi tetap, ijtihad perkara-perkara itu harus dilandasi dengan dasar-dasar global dari Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Misalnya kembalikan kepada kaidah maslahah dan mafsadah. Kaidah maslahah dan mafsadah. Ada sebagian orang tidak paham betul tentang perkara bid'ah, mana sunnah dan semisalnya. Ketika seseorang menjelaskan tentang bid'ah dan bid'ah, kalau begitu pakai mikrofon juga bid'ah. Gobloknya. Siapa yang pernah permasalahkan mikrofon? Yang dipermasalahkan adalah menambah dari apa yang telah dibawa oleh beliau SAW. Perkara agama, mikrofon tidak masuk. Tidak ada ini. Dia masuk sekedar dalam penggunaan, masalahnya. Lihat, maksud penggunaan. Maksud penggunaan diatur dalam agama. Dimasukkan di situ saja. Kalau maksud dan penggunaan itu umum-umum. Bisa berkembang, bisa berubah-ubah, bisa bertambah, bisa dikurangi. Dulu Nabi pakai senjata apa? Pakai senjata tombak, pakai senjata panah. Sekarang gimana? Tingkatkan. Lihat saja masalahnya. Jadi sekarang beri mikrofon untuk apa? Kalau untuk masalah, supaya orang semakin dengar. Bagus tidak? Maksud itu dibenarkan oleh agama atau tidak? Kalau dibenarkan berarti tidak salah. Bahkan berpahala. Karena maksud itu. Adapun mikrofonnya sendiri dalam pembahasan. Perkara duniawinya. Tapi maksudnya menyebabkan dia punya nilai. Tapi kalau ini digunakan untuk nyanyi, untuk joget, iya, atau untuk baca barzanji, maka tidak masuk jemaah. Ini hal yang pertama yang masuk dalam kandungan syahadat. Persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi dalam syahadat itu juga ada persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu. Ya, hambanya. Ini kita bahas. Apa maksud kita mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba Allah? Abduhu. Makna abduhu itu secara global ada dua. Yang pertama abduhu artinya yang dicipta, yang dikuasai, yang diatur. Paham? Yang dicipta, dikuasai, diatur. Ini secara global sama dengan manusia lainnya. Nabi Muhammad hamba dalam arti sama dengan lainnya, dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tinjau secara khusus, pengaturan beliau lebih khusus. Iya, makanya beliau terjaga mengalahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Jelas ya? Makna yang kedua, beliau adalah abduhu hamba dalam arti yang beribadah kepada Allah. Berarti kalau kita akui beliau salam sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, maka gugur persaksian kita ini kalau kita serahkan ibadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan lagi hamba, tapi ma'bud, ilah, sembahan. Dan sekaligus gugur syahadat yang pertama, la ilaha illallah, penolakan terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan menyerahkan ibadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengangkatnya sebagai ilah, sembahan. Di antara ibadah adalah doa. Di antara ibadah itu adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan sekali-kali kalian tad'u berdoa. Apalah? Jangan sekali-kali kalian tad'u berdoa ma'allah bersama Allah ahada kepada siapapun juga. Bahkan dalam ayat yang merupakan inti Al-Qur'an seluruhnya, yang kata Allah, siapa yang baca ayat ini, maka Allah akan jawab dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Ayat ini menegaskan pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dalam lafaz-lafaz barzanji dan yang diikutkan dalam barzanji itu banyak lafaz-lafaz permintaan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah. Menyerahkan ibadah kepada Rasulullah. Kalau seandainya orang yang membacanya tahu bahwa itu adalah doa, iya, bahwa doa itu adalah ibadah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, iya, syirik. Kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian tetap mereka lakukannya, maka ini telah kafir keluar dari agama walaupun haji 1000 kali. Sebab telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, banyak orang yang baca bersanji tidak paham akan perkara itu. Makanya hati-hati dalam menghukumi. Bedakan hukum perbuatan dengan hukum orang yang melakukan. Kita katakan, orang yang meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW, minta doa, mentulus, murnikan doanya kepada Nabi Muhammad SAW, ini telah melakukan ibadah kepadanya, yang dengannya ini telah musyrik keluar dari agama. Ini hukum jelas, tidak ada keraguan dalam agama. Tetapi, tidak semua orang yang membaca kalimat-kalimat seperti itu, ia langsung kita katakan, musyrik keluar dari agama. Boleh jadi dia tidak tahu apa yang dia baca. Boleh jadi dia tahu maknanya, tetapi maunya, dia bukan beribadah. Iya. Sekedar maksudnya, kita baca sekedar mewujudkan cinta kepada Nabi, tapi bukan untuk mewujudkan ibadah kepadanya. Atau mungkin ada syubhat, keraguan-keraguan yang mengganjal akhirnya dia melakukan perkara itu. Bedakan perkara. antara hukum perbuatan dengan hukum orang yang melakukannya. Hati-hati. Jadi persaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba pada dua ini. Hamba artinya dicipta, dikuasa, diatur oleh Allah. Karena itu jangan sekali-sekali kita yakini bahwa Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita. Jangan sekali-sekali kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW bisa dan bisa begini. Ingat Allah Subhanahu wa Taala telah turunkan ayat. Kul katakan ya Muhammad SAW. Perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita. Ketika hidupnya Nabi kita. Ketika hidup Nabi kita turun ayat ini. Apa itu? Kul katakan. La amliku li nafsi naf'a wa la darra illa ma syaa Allah. Katakan. Saya tidak mempunyai kepemilikan penguasaan terhadap diri saya. Saya tidak mempunyai pemilikan kepenguasaan terhadap diri saya. Dalam perkara apa? Naf'a, perkara kebaikan. Wala, dan tidak pula dalam perkara darra, bahaya. Kecuali illa masyaallah, kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Minta kepada Allah, kembalikan kepada Allah, jangan kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kalimat yang terdapat dalam Barzanji, banyak juga kalimat yang mengarah ke sini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pembahasan ini, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba ini membantah orang-orang yang berlebihan, gulu berlebihan dalam bersikap terhadap Rasulullah SAW. Tidak dijadikan lagi sebagai manusia, tapi lewat dari manusia. Tidak dijadikan lagi sebagai hamba, tapi sudah dijadikan sebagai sembahan. Jelas? Persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah ini membantah orang yang menyepelekan Nabi Muhammad SAW. Yang sampai menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia lainnya. Dalam hal ketaatan, dalam hal didengar, dalam hal dipatuhi. Dan umat Islam adalah mereka yang mempersaksikan dua ini dan kokoh di atasnya. Mereka berada di antara orang-orang yang lewat batas dan orang-orang yang menyepelekan. Mereka adalah ummat wasata. Ummat wasata, umat yang pertengahan. Istiqamah, betul-betul yakin Nabi Muhammad hamba, hamba dan bukan sembahan, hamba dan bukan pencipta, hamba dan tetap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu mereka akui ini adalah utusan Allah. Karena itu mereka muliakan dalam bentuk apa pemuliaannya? Ditaati. Ditaati semua perintahnya, ditinggalkan semua larangannya. Didengarkan, diterima, diakui pemberitaan-pemberitaannya walaupun belum pernah terjadi. Dan mereka tidak mau beribadah kecuali hanya dengan aturan yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat pemuliaan kepada Rasulullah. Kita muliakan Rasulullah dengan sebenar-benar pemuliaan, kecintaan dengan sebenar-benar kecintaan, tapi dengan cara yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah. Apa makna dan siapakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sungguh yang beriman, sungguh orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Yang dimaksudkan dalam ayat adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman adalah mereka. Ayat ini innamal mu'minuna. Al-mu'minun ini kata sifat, pakai al. Kata sifat kalau kemasukan al, maka alnya al-istighraqiyah al-jinsiyah. Menenggelamkan seluruh makna iman. Sehingga bagaimanapun kecilnya keimanannya, bagaimanapun sedikitnya keimanannya, maka masuk dalam ayat ini. Setiap orang yang beriman ada nilai ukhuwah di dalamnya. Ada nilai persaudaraan di dalamnya. Dan di antara keharusan persaudaraan, jangan membiarkan saudara terjerumus dalam kesyirikan. Jangan membiarkan saudara terjerumus dalam bid'ah. Tapi jelaskan, sampaikan supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallam, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolong saudaramu dalam keadaan berbuat zalim dan dizalimi. Sahabat bertanya, kalau dizalimi jelas ditolong, tapi ini masa berbuat zalim ditolong juga? Kata Nabi sallam, tamna'hu an dhulmi, cegah dia dari kezalimannya. Itulah pertolonganmu terhadap saudaramu. Cegah dia dari kezalimannya. Supaya dia tidak mendzalimi dirinya. Dan supaya tidak semakin banyak orang yang terzalimi dari fatwa-fatwanya dan dari ajaran-ajarannya misalnya. Sekian wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika shallallahu alaihi wasallam.